ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد kaum muslimah yang semoga Allah selalu merahmati kita semua. Alhamdulillah, puja-puji dan rasa syukur marilah selalu kita aturkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang melimpahkan begitu banyak kenikmatan-kenikmatannya, termasuk apa yang kita rasakan saat ini. Alhamdulillah, Allahumma thayyiban nafi'ah. Ya Allah, semoga Engkau berikan hujan yang bermanfaat. Alhamdulillah, kita telah memasuki musim penghujan, dan ini bukan alasan untuk menghalangi kita dari bertalabul ilmi, tapi semoga ini menambah pahala kita dalam bertalabul ilmi. Karena ketika Allah menetapkan sesuatu, maka Allah juga menetapkan yang lainnya. Kalau air itu membuat kita basah, Allah menetapkan plastik itu bisa melindunginya. Maka jangan lupa untuk membawa apa? Jas hujannya, membawa payung dan sebagainya. Karena memang Indonesia hanya dua musim, panas dan hujan. Maka kita harus selalu sedia payung sebelum hujan, katanya gitu. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada beliau, panutan teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kita lanjutkan pembacaan kitab atau buku surat terbuka untuk para istri. Di pertemuan yang pertama kemarin kita telah singgung kedudukan pernikahan dalam kacamata Islam. Sebuah aturan yang akan mempengaruhi kebahagiaan manusia, baik secara individu maupun secara kolektif, secara masyarakatnya. Sebuah lembaga, gitu ya, sebuah organisasi, kalau kita boleh katakan, yang menentukan kebahagiaan individu kita maupun masyarakat kita, itulah namanya keluarga. Sehingga Islam begitu perhatian menjaga bagaimana keluarga itu bisa utuh, bisa berjalan dengan baik, bahkan menghantarkan mereka ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita juga telah diterangkan bahwa keluarga menjadi incarannya siapa? Incarannya siapa? Yang ingin merusak keluarga? Setan dan bala tentaranya, iblis dan bala tentaranya. Karena ketika keluarga menjadi sumber kebahagiaan manusia, iblis pun iri. Iblis pun ingin apa? Merusaknya. Sehingga manusia tidak berbahagia. Sehingga manusia celaka, baik di dunianya, lebih-lebih di akhiratnya. Nah, untuk menghindari itu semua dan menciptakan kebahagiaan kita, mari kita pelajari buku ini. Semoga ini menjadi salah satu pengantar kita menuju kebahagiaan tadi. Saya katakan salah satu karena ilmunya begitu luas, bukunya begitu banyak. Tidak cukup dengan hanya satu buku ini saja. Silahkan beli, silahkan pelajari yang lain-lainnya. Iya, kita awali dengan judul yang pertama. Rumah tangga adalah nikmat ilahi. Berumah tangga ternyata adalah sebuah kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada hambanya. Sehingga nanti akan dibicarakan, kalau ini sebuah nikmat, sebagaimana kenikmatan yang lain, ada yang sudah diberi kenikmatan tersebut, ada yang belum mendapatkan kenikmatan tersebut, dan juga ada yang apa? Kehilangan nikmat tersebut. Maka mari kita sadari, mari kita pahami, berkeluarga adalah kenikmatan dari Allah, maka disebut apa? Nikmat ilahi. Kenikmatan dari Allah yang diberikan kepada manusia agar mereka mensyukuri nikmat tersebut. Penulis mengingatkan, hafizahumullah, saudariku, pernikahan adalah anugerah dan nikmat yang sangat besar bagi umat manusia. Besarnya kenikmatan ini sedikit banyak telah kita singgung dalam mukaddimah pengantar. Dan selain itu, selain yang disebutkan di pengantar, beliau juga mengatakan Allah menyebut hubungan cinta kasih sepasang suami istri sebagai salah satu tanda kekuasaannya bagi siapa saja yang mau menggunakan akalnya. Perlu disadari, Allah Subhanahu wa Ta'ala seringkali menyebutkan kenikmatan-kenikmatan yang besar untuk menyadarkan manusia bahwa dia dalam kenikmatan. Maka di antara sekian banyak kenikmatan yang Allah sebutkan adalah apa? Berumah tangga. Dan itu disebut sebagai tanda kebesaran Allah. Sebuah ayat yang saya melabelinya sebagai ayat wajib pernikahan, karena setiap saat atau setiap kita menghadiri akad, walimah, biasanya ayat ini dibacakan. Apa itu? Surat Ar-Rum, surat yang ke-31, ayat yang ke-21. Jadi kurung yang pertama itu nomor surat, kemudian nomor ayat. Wa min ayatihi, dan diantara tanda-tanda kebesarannya, an khalaqa lakum min anfusikum azwaja, ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri. Untuk apa Allah ciptakan pasangan? Litaskunu ilaiha, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan penggalan ini yang harus kita tanamkan dalam hati kita, dalam benak kita, dalam pikiran kita. Kemudian jangan pernah dilupakan ketika kita menjalaninya. Apa itu berumah tangga? Agar kita mendapatkan ketentraman dengan pasangan kita. Dan ini adalah parameternya, ukurannya, barometernya, bahwa rumah tangga kita masih dalam koridor yang benar, masih di atas rel yang benar, atau sudah keluar dari relnya. Bagaimana cara kita mengukurnya? Apakah dalam rumah tangga kita, kita mendapati ketenangan, ketentraman hidup bersama pasangan kita? Kalau kita ternyata lebih nyaman, bermedia sosial lebih tenteram kalau ngobrol dengan kawan dan teman daripada pasangan kita. Berarti ada yang tidak beres dalam rumah tangga kita. Karena yang pertama kali Allah sebut dalam pernikahan adalah apa? Agar kita mendapatkan ketentraman. Seperti sering saya sebut ayat ini, litaskunu ilaiha, agar kamu mendapatkan sakan. Sakan itu apa? Rumah. Kalau kita artikan bebas, sehingga pasangan itu ibaratnya rumah. Apa fungsinya rumah? Untuk berteduh di saat panas terik dari teriknya matahari, di saat hujan supaya tidak terbasahi oleh air hujan. Maka itulah gunanya pasangan, tempat kita mendapatkan ketentraman, kenyamanan. Kalau pasangan malah menjadi sumber ketidaknyamanan, sumber ketidaktentraman, berarti ada yang tidak beres pada rumah tangga tersebut. Kemudian Allah menceritakan, وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Dan kalau tujuan utama ini sudah tercapai, ketika kita menikah kemudian nyaman dengan pasangan kita, baru setelah itu akan tumbuh yang namanya apa? Cinta dan kasih sayang. Jadi jangan pernah berharap tumbuhnya cinta dan kasih sayang dalam sebuah rumah tangga kalau ternyata istri tidak nyaman dengan suaminya, suami tidak nyaman dengan istrinya. Bagaimana akan tumbuh cinta dan kasih sayang? Wong saling nyaman saja tidak. Kemudian Allah menutup, inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allah kembali tegaskan apa yang sudah dibuka di awal. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Orang yang mau menggunakan akalnya akan memahami pernikahan itu ternyata apa? Sebuah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mari kita renungi bersama tanda kebesaran tadi. Mari kita renungi. Coba renungi bagaimana hubungan cinta kasih terjalin di antara sepasang insan laki-laki dan perempuan yang sebelumnya tidak saling mengenal, berhubungan atau saling bertatap muka. Tentunya yang dimaksudkan beliau di sini adalah proses yang islami, tanpa pacaran, di mana setelah menikah laki-laki dan perempuan yang hanya kenal sesaat dikenalkan lewat apa? Biodata. Oh, kelihatannya cocok, ya sudah, kalau memang sama-sama cocok dipertemukan biar sama-sama saling melihat, saling bertanya visi dan misi pernikahan. Kok ternyata cocok, ya sudah, silahkan yang laki-laki melamar si perempuan, kemudian tidak selang lama menikah. Ternyata perkenalan singkat ini yang kemudian diikat dengan akad pernikahan menumbuhkan cinta dan kasih sayang luar biasa. Maka ingat, cinta yang sebenarnya, cinta yang dibangun setelah apa? Akad. Jadi kalau ada orang ngaku, aku mencintaimu, gitu ya, nikah saja belum, maka itu cinta yang gombal, cinta palsu. Orang belum nikah itu ya suka, gitu ya, jangan mengatakan cinta. Tapi kemudian kalau sudah diikat dengan ikatan yang halal, pernikahan sudah mengarungi kehidupan, merasakan pahit dan getirnya kehidupan, merasakan manis dan indahnya pernikahan, silahkan mengatakan aku mencintaimu. Maka subhanallah, dua orang yang tidak saling kenal bisa disatukan dengan apa? Pernikahan. Bahkan sosok pria itu belum pernah terlintas di relung hatinya. Kadang pasangan itu datang dari jauh, belum tentu ada pasangan itu penggo. Oh, dari kecil lihat mas itu. Tidak, pasangan kita kadang orang yang tidak pernah terbayang dalam hidup kita. Lalu atas kuasa Allah, keduanya bertemu dan dipersatukan dalam satu ikatan yang sangat kuat, yaitu tali pernikahan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menumbuhkan perasaan cinta dan kasih sayang dalam hati mereka. Keduanya saling mengasihi dan menyayangi. Istri merasakan ketenangan dan kedamaian bila berada di sisi suaminya. Demikian pula sebaliknya, sehingga tak ada sesuatu yang lebih mereka sukai selain selalu bersama. Allahu Akbar. Apakah ini yang kita rasakan dengan pasangan kita? Kalau iya, berbahagialah, bahwa momen terbaik dalam hidup ini bukan ketika apa, makan bersama teman-teman, bukan ketika ketawa dan tanda bersama sahabat, tidak. Sebagaimana itu terjadi pada sebagian orang, lebih betah dengan kawan dan temannya, lebih bisa ngobrol dengan sahabat-sahabatnya. Tapi kalau sudah ketemu pasangannya, maksud, kelekap, kata orang Jawa, gak ada yang bisa diomongkan. Nah, ini berarti keluarga yang gak beres, pernikahan yang gak beres, perlu diluruskan, perlu dikembalikan kepada tujuannya. Suami istri ibarat pakaian bagi pasangannya, saling memberi kehangatan, menutupi, merekatkan, melindungi, dan saling membutuhkan. Manusia tanpa pakaian, bagaimana kondisinya? Tidak beda dengan hewan, telanjang. Tapi pakaian tanpa yang memakai juga tidak ada gunanya. Dia hanya tergantung, nganggur. Maka pakaian dengan yang memakai saling membutuhkan. Itulah ibaratnya suami istri. Mereka saling membutuhkan. Tidak egois. Satu, aku yang paling berjasa dalam rumah tangga. Tidak. Mereka saling mengakui, aku membutuhkanmu sebagaimana kamu membutuhkan diriku. sungguh sebuah ikatan hati yang sangat erat, sehingga Rasulullah SAW mengatakan, lam nara lil mutahabaini mislan nikah. Kami tidak melihat ada solusi bagi sepasang insan yang saling jatuh cinta selain apa? Menikah. Atau sebenarnya kalau kita artikan lebih letterless, lam nara, belum pernah aku, kami, kita melihat dua orang yang saling mencintai seperti orang yang telah menikah. Cinta yang tumbuh dalam pernikahan itulah cinta yang sebenarnya, cinta yang halal, cinta yang mendapatkan ridhonya Ar-Rahman. Saudariku, para istri yang mulia, sadarilah rumah tangga yang Allah karuniakan kepadamu itu adalah sebuah anugerah yang sangat besar. Namun sebagai manusia kita acap kali lalai. Inilah sifat kita, mendapatkan kenikmatan tapi lupa, mendapatkan kebaikan tapi lalai. Kadangkala kita baru dapat merasakan besarnya sebuah nikmat dan baru bisa menyadari agungnya sebuah nikmat justru setelah nikmat itu ditarik darinya. Ini kondisi kebanyakan orang, ini kondisi keumuman orang. Dia baru menyadari Allah telah memberinya sesuatu, Allah telah menganugerahkan nikmat sesuatu, kalau pemberian atau kenikmatan tadi apa? Telah hilang darinya. Banyak orang yang baru merasakan besarnya nikmat sehat justru setelah ia sudah jatuh sakit. Kapan kita menyadari bahwa sehat itu sebuah nikmat? Kalau sudah masuk angin, kalau sudah terkapar di rumah sakit, baru mengatakan, ya Allah, betapa besar anugerah-Mu berupa kesehatan. Meskipun orang tinggal di kamar VIP di rumah sakit, dengan di rumahnya yang sederhana, pilih yang mana? Hah? Pilih di rumah meskipun sederhana. Jadi seseorang baru merasakan besarnya nikmat penglihatan dan pendengaran justru setelah penglihatan dan pendengarannya telah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dulunya tidak perlu pakai kacamata, meskipun saya sendiri pernah merasakan begitu ya. Dulu waktu kecil, antum generasinya generasi TVRI enggak? Generasi TVRI. Dulu ada apa? Sinetron ya. Apa itu namanya? Sang Haji, Rumah Masa Depan. Nah. Itu kan tokohnya itu kan berkacamata. Saya itu sampai apa? Pura-pura sakit mata. Akhirnya dibawa ke dokter, suruh lihat apa? Huruf-huruf itu. Sampai pura-pura keliru. Tapi kelihatannya dokternya lebih pinter. Cuman dikasih obat aja. Alhamdulillah sampai sekarang belum pakai kacamata gitu. Ternyata ini pengakuannya pakai kacamata. Pakai kacamata itu enak atau enggak enak? Enggak enak ya. Mau sujud, mau rukuk, ketika sholat harus lepas, naruh kacamata, lupa di mana tempatnya, gitu ya. Maka subhanallah, kita baru menyadari Apa doanya petir? Subhanalladzi yusaddu ra'du bihamdihi wal malaikatu min haifatih. Hafal gak? Nah, kalau gak hafal nanti sekolah TK lagi. Ya. Maka subhanallah, ini realitanya, bahwa manusia baru sadar besarnya nikmat Allah kalau sudah apa? Kehilangan nikmat tersebut. Maka jangan sampai, jadi ya, seorang baru merasakan nikmat kaya justru setelah jatuh miskin dan seterusnya. Maha besar Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, wa qalilun min ibadiyas syakur, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Maka wahai para istri, suami yang Allah anugerahkan kepadamu adalah sebuah nikmat. Punya keluarga itu apa? Sebuah kenikmatan. Kurang dan lebihnya suami itu tetap apa? Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang sempurna. Pasti pasangan kita ada kekurangannya. Makanya Syekh Abdul Aziz Ibn Baz, atau yang kita kenal dengan Syekh Ibn Baz, suatu ketika dalam acara radio ada seorang suami yang telepon mengadukan, mengeluhkan tentang istrinya. Syekh, saya punya istri begini dan begitu, begini dan begitu. Dia ceritakan kekurangan-kekurangan istrinya. Maka Syekh bin Baz kemudian menjawab dengan singkat. Apa kata beliau? Kamu tidak nikah sama bidadari. Tidak ada pasangan yang sempurna. Bahkan dalam sebuah syair dikatakan, man ibtagha shadiqan bila aibin asa bila shadiqin. Aukamakol, barang siapa yang mencari kawan tanpa celah, maka dia akan hidup tanpa punya kawan. Siapa yang dalam hidup ini, siapa manusia yang tidak punya apa? Kekurangan. Kalau kita hanya bisa melihat kekurangan, tidak ada yang bisa apa? Menemani hidup kita. Maka sadarilah. Dan ini yang juga kita selalu sampaikan kepada para suami. Istri itu bukan bidadari, sebagaimana suami bukan malaikat. Pasangan kita bukan sosok makhluk yang tanpa cela, tanpa kekurangan. Maka syukurilah pasangan kita, agar kekurangan tadi bisa kita tutup, kekurangan tadi bisa diminimalisir, kekurangan tadi bahkan mendatangkan kebahagiaan karena kita mensyukurinya. Beliau mengingatkan sebuah fakta, wahai para suami dan wahai para istri, mari kita renungkan. Kalau kita hanya melihat kekurangan pasangan kita, lihat sekeliling kita, lihat di sekitarmu, berapa banyak wanita yang begitu mengharapkan kehadiran seorang suami. Masih banyak orang yang berharap, kapan saya dapat pasangan. Bermimpi melihat keluarga, melihat orang yang sudah menikah. Padahal yang nikah tadi apa? Gresuloh terus. Bojoku kok koyong ini. Yang melihat dari luar bagaimana? Aku pengen koyong Mbak Fulanah duwe bojo. Sedangkan Mbak Fulanahnya ngeluh saja tenang suami. Makanya inilah apa yang namanya wong sinawang. Yang sudah menikah pengennya lepas tak pisah wae, sebule enak budangan. Enak rano sing ngatur. Jangan sampai seperti itu. Mereka ingin sekali mencicipi sebuah pernikahan, namun takdir Allah, jodoh yang dinanti-nantikan tak kunjung datang. Ini di satu sisi. Yang kita katakan tadi, nikmat itu ada yang masih nunggu-nunggu, masih dalam antrean untuk apa? Mendapatkan kenikmatan pernikahan. Di sisi yang lain, berapa banyak wanita yang kehilangan suaminya dan harus berpisah dengan orang yang sangat dicintainya karena satu kesalahan, karena satu perselisihan, karena satu permasalahan, terjadi keributan, akhirnya berujung perceraian. Akhirnya selalu meratapi, duh kekasihku, aku harus berpisah denganmu, gitu ya. Maka yang masih terikat dalam ikatan pernikahan, ingatlah bahwa dia dalam anugerah kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apabila sekarang Allah telah menganugerahkan kepadamu seorang suami, bukankah itu merupakan suatu nikmat yang sangat besar? Apalagi bila suamimu yang Allah anugerahkan tersebut adalah seorang suami yang saleh dan taat beragama. Apalagi ini kondisinya ibu-ibu, meskipun penghasilannya bukanlah seorang konglomerat, bukanlah seorang jutawan, bukanlah miliarder, tapi paling tidak suami ini memerintahkan jenengan untuk selalu menutup aurat, menemani jenengan dalam suka maupun duka, mengajak keluarganya agar selalu dekat kepada Allah. Ini kenikmatan di atas kenikmatan. Menikah sendiri adalah sebuah kenikmatan, apalagi dengan orang yang saleh. Dan saleh itu gak harus apa? Keluaran pondok. Saleh itu gak harus hafalannya Al-Quran banyak. Saleh itu dalam perilakunya yang membimbing kita, membawa kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya kemudian ibu-ibu, akan tetapi mengapa masih saja banyak di antara kita yang menghadapi suami dengan keluh kesah dan dengan rasa tidak puas? Selalu saja tidak nerimo dengan keadaan suaminya. Ini yang menjadi PR besar bagi para istri. Ketika hanya bisa fokus kepada kekurangan-kekurangan pasangannya. Demikian pula yang sudah diamanai momongan. Para istri yang mulia, anak-anak yang Allah anugerahkan kepadamu adalah sebuah nikmat. Banyak yang berkeluh kesah karena anaknya bandel, anaknya katanya nakal. Perhatikan sekelilingmu, berapa banyak pasangan yang begitu mengharapkan kehadiran anak, namun Allah belum berkehendak memenuhi keinginan mereka. Berapa banyak wanita yang ingin sekali menjadi seorang ibu, namun kehendak Allah berbicara lain sehingga ia tak mampu mengandung dan melahirkan. Ada yang belum, bahkan ada yang tidak bisa. Sadari ibu-ibu, ketika Allah karuniakan anak kepada kita, ini adalah kebahagiaan yang lain. Apapun kondisi anak kita, maka syukurilah mereka sebagai karunia Allah. Betapa banyak yang masih mengharapkan anak dan keturunan. Jadi mengapa masih banyak dari kita yang mengurus anaknya atau mengurus anak-anak hanya dengan mengeluh dan menggerutu? Anak rewel kita mengeluh, anak nakal kita mengeluh, anak sakit mengeluh, anak tidak cerdas mengeluh, dan ketika letih mengasuh anak pun kita mengeluh. Ini keadaan sebagian ibu, sebagian istri. Ketahuilah, ini adalah tanda-tanda orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah. Maka mari kita camkan baik-baik, jangan sampai Allah mencabut nikmat itu dari kita hanya karena kita lalai menunaikan kewajiban untuk mensyukurinya. Allah bisa saja mengambil kenikmatan yang sudah diberikan tadi gara-gara apa? Kita tidak mau bersyukur. Allah mengatakan wa ista'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Rabbmu mengumumkan, memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Dan ini yang kita katakan tadi, kalau kita fokus untuk mensyukuri kelebihan-kelebihan pasangan kita, maka Allah akan menambah kebaikan, sehingga yang dulunya kekurangan akan semakin berkurang, akan semakin hilang kekurangan tersebut. Tapi kalau kita hanya fokus mengeluh, suami saya itu begini, suami saya itu begitu, maka kekurangan itu semakin besar, kekurangan itu semakin bertambah, sehingga rumah tangga kita tidak malah bahagia, bisa-bisa malah apa? Semakin mendatangkan sengsara. Maka ibu-ibu dan bapak-bapak, rumusnya mudah. Syukurilah pasangan kita apapun kondisinya. Dia adalah pilihan Allah yang terbaik untuk kita. Dan insya Allah dengan rasa syukur ini Allah tambahkan kenikmatannya. Sebaliknya, tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Dan sadari juga salah satu hikmah Allah menimpakan suatu bala bencana kepada anak Adam adalah agar hamba yang sedang lalai dapat kembali mengingat Allah dan merasa butuh kepadanya. Dan ini penutup yang sebenarnya perlu penjelasan panjang. Artinya apa? Ketika kita melihat kekurangan, melihat kesalahan pada pasangan kita, itu artinya Allah sedang mengingatkan kita bahwa kita ini masih banyak salahnya, bahwa kita ini masih banyak dosanya. Seperti yang dilakukan oleh para ulama, yang dilakukan orang-orang terdahulu dari kalangan salafus saleh, mereka mengatakan, aku bisa melihat pengaruh dosa yang aku lakukan pada perilaku kendaraanku dan istri anakku. Artinya apa? Kalau seorang melihat kesalahan pada pasangannya, jangan cari kambing hitam, jangan langsung salahkan pasangan. Tapi sadarilah, tidaklah pasangan saya berbuat salah, berbuat dosa, berbuat jelek, kecuali karena dosa saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini saatnya saya berintrospeksi diri, saya beristighfar dan kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu nanti akan terus kita bahas dalam teori-teori ke depan insya Allah. Nih, ini yang bisa kita bacakan dari bab yang pertama. Silakan, kalau mungkin ada koreksi, tambahan atau pertanyaan, silakan ditulis saja. Ini hujannya, masya Allah, alhamdulillah. Yang pertama ya, atau sudah hujan sebelumnya? Dua kali ini, alhamdulillah. Jadi silakan, ditulis saja. Ada tidak ibu-ibu? Tidak ada? Oke, semoga bisa kita pahami, bisa kita sadari bahwa yang saat ini diberikan kenikmatan berupa rumah tangga ini adalah anugerah Allah yang sangat besar, yang perlu kita syukuri, yang perlu kita jaga, yang akan menjadi salah satu sebab kebahagiaan kita dunia maupun akhirat. Allah Ta'ala alam, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.